بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، sekalian alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa saling silaturahim bersama sesudah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Silaturahim kita juga sekaligus kita dalam rangka untuk mengkaji satu dua ayat Allah dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi ini kita akan menengok masalah yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Banyak ayat-ayat Allah dan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang yakin serta tawakal. Yakin itu artinya al-ilmu alladhi la syakka ma'ahu. Dia tahu betul, dia enggak ragu sama sekali. Itu yakin namanya. Menurut istilah itu, i'tiqadu syai' annahu kadza ma'a i'tiqadi annahu la yumkinu illa kadza. Itu artinya yakin. Artinya dia meyakini sesuatu bahwa itu memang begitu dan enggak akan mungkin lain kecuali begitu. Itu namanya yakin. Misalnya dia yakin betul bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan ini, tidak ada yang lain. Tidak mungkin Allah, tidak mungkin bukan Allah yang mengatur kehidupan ini. Dia yakin betul itu semua. Namanya yakin. Wa huwa mutabiqun lil waqi' ghairu mumkin az-zawal. Dan bahkan sesuai dengan kenyataan yang ada, yang semua itu tidak mungkin akan lenyap. Dia yakin betul itu. Itu namanya yakin. Yakin bahwa Allah Maha Kuasa, yakin bahwa Allah yang mengatur kehidupan ini. Nah, keyakinan itu membuat jadi tenang. Jadi enggak gentar. Seperti terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau istirahat bersama sahabat, datang seorang musuhnya, pedang Nabi yang sedang ditaruh di sisinya diambil oleh musuhnya tersebut. Ini sering kita dengar ceritanya. Langsung dihunuskan ke tubuh Rasulullah. Orang itu bilang, siapa yang bisa menjaga dirimu hai Muhammad kalau udah begini, pedang udah di perut? Nabi cuma menjawab, Allah. Karena Nabi betul, yakin betul bahwa Allah lah yang menjaga diri siapapun. Allah yang menjaga dirinya. Allah yang menjaga diri orang yang benar. Allah menjaga diri orang yang membela agamanya. Akhirnya orang itu lemah. Bahkan sampai dia katakan, sejak saat ini saya tidak akan lagi memusuhi engkau hai Muhammad. Jadi keyakinan Rasulullah terhadap Allah, keyakinan Rasulullah terhadap Allah itu begitu full sehingga tenang aja menghadapi segala sesuatu. Itu namanya yakin. Enggak ragu sama sekali. Nah, kalau tawakal itu artinya kita menyerahkan segala sesuatu kepada yang paling kita percaya. Itu namanya tawakal. Kalau bahasa kita yang simple begitu. Kalau kita menitipkan sesuatu kepada yang paling kita percaya, tenang kita. Enggak akan dia khianat. Enggak akan neko-neko. Itu satu manfaat, faedah, al-hikmah, at-tashri' dengan di perintahkannya kita untuk tawakal, menyerahkan segala sesuatu termasuk diri kita kepada yang paling kita percayai. Itu namanya tawakal. Sesudah kita berusaha. Mari salat. Ya. Contohnya, Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imana. Baqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlin 'azhim. Jadi alladzina qalu rabbunallahu azadzina innan nasa qad jama'u lakum. Ini ada manusia musuhnya Rasulullah pada saat itu, namanya Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, innan nas, sesungguhnya orang-orang, siapa di antara mereka itu? Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya waktu itu masih memusuhi Rasulullah. Dia katakan, kata Nu'aym bin Mas'ud, Abu Sufyan itu sama teman-temannya pada semua sudah mempersiapkan diri untuk menyerang kamu ya Muhammad dengan berbagai macam perlengkapan yang serba istimewa ketimbang yang kalian miliki. Oleh karena itu, lebih baik kau menyerah. Mendengar ucapan seperti itu dari pihak lawan, Rasulullah dan para sahabat, wazadahum imana tasdiqan billahi wa yaqinan, muncul keyakinannya kepada kekuasaan Allah. Jadi wazadahum imana, meningkat keyakinannya kepada kekuasaan Allah, muncul spontan dan yakin sehingga keluarlah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Na'mal maula wa ni'mal nasir. Kafina amruhum. Cukuplah urusan ini kami serahkan kepada Allah. Karena segala sesuatu yang mengatur adalah Allah. Menang kalahnya dalam kita berperang. Yang penting kita sudah berusaha. Semua itu penentuannya di tangan Allah. Jadi enggak ada rasa gentar. Rasa tawakal itu membuat menjadi tentram. Di samping manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari itu besar. Sambil makan yang udah dapat kebagian. Silakan Pak, dingin kaki anak yang model begini. Silakan Pak sambilan. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Orang kalau menyerahkan urusan kepada orang lain masih ada keraguan. Kalau orang itu meninggal, orang lain kagak ada yang tahu. Pada saat kita menitipkan suatu kepada dia, memang orangnya amanah, jadi masalah lagi. Tapi kalau kepada Allah, semuanya itu Allah yang hayyun la yamut, yang tetap hidup tidak akan mati. Kita serahkan semua urusan kita, yakin bahwa dia akan menjaga dengan baik selama kita itu sesuai dengan aturan yang diberikan kepadanya, kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu membuktikan keimanan seseorang. Dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innamal mu'minun, orang-orang yang imannya mantap, benar-benar beriman dengan sempurna, kan dikatakan oleh Allah. Ciri-cirinya seperti apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dia mendengar sebutan Allah, dia mendengar dzukirallahu, menyebut orang, menyebut nama Allah. Apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah dalam tafsir tersebut? Wa'id, janji-janji Allah. Jadi kalau umpama dia mendengar ayat-ayat Allah diperdengarkan oleh orang, kemudian di situ ada yang berkaitan dengan janji-janji Allah, apakah itu janji Allah kepada orang yang baik akan mendapatkan ganjaran yang baik, janji Allah nanti kepada orang-orang yang jahat akan diberikan azab, gemetar dia. Itu pertanda imannya bagus. Takut, rasa khauf ada. Kemudian ada rasa raja, mengharap ampunan Allah, mengharap agar Allah memberikan belas kasihan kepada dia. Itu bukti keimanan seorang kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karena dia mendengar firman Allah yang berisi tentang hukuman-hukuman Allah, tentang azab-azab terhadap orang yang membangkang kepada Allah, gemetar hatinya, ketakutan dia. Tanda lainnya apa? Wa tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dia dibacakan tentang ayat-ayat itu dalam bahasa Al-Qur'an, kalau dalam Al-Qur'an digunakan kata-kata ayat, pertanda masalah itu masalah yang besar. Seperti misalnya wa min ayatihi an khalaqalakum misalnya. Itu kenapa digunakan kata-kata ayatihi? Di antara sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, berarti masalah yang berkaitan di dalam ayat tersebut bukan masalah kecil, masalah besar. Itu kaitannya dengan masalah akad nikah. Itu masalah besar, bukan masalah kecil. Antara lain perjanjian kita dengan Allah, kemudian diserahkan oleh Allah kita amanah, ijab kabul kita bukan hanya kepada sesama tapi kepada Allah dan seterusnya. Itu sudah digunakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda termasuk dikatakan di sini wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan oleh mereka, orang-orang yang beriman dengan benar, tanda-tanda kekuasaan Allah, zadathum imana, semakin yakin dia kepada kekuasaan Allah. Enggak ada yang mampu seperti itu. Hanya Allah yang mampu, Allah yang memiliki. Jadi semakin bagus keyakinannya kepada Allah. Tanda lain apa orang yang beriman dengan baik kepada Allah? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tawakal, itu tanda orang yang beriman dengan baik kepada Allah, dan hasil dalam tawakal akan membawa manfaat besar buat kita dalam hidup kita dunia maupun akhirat. Bahkan dalam satu hadis, dalam hadis Rasulullah dikatakan, dalam salah satunya dikatakan begini, pernah diungkap Bismillahirrahmanirrahim, kalau kamu keluar dari rumah, kata Rasulullah, kemudian kamu membaca Bismillah tawakkaltu alallah dengan nama Allah, aku jalan, aku keluar, dan aku serahkan semua perjalananku ini kepadamu ya Allah, maka akan dicukupkan perjalanan kita. Dikatakan seperti dari Anas bin Malik, satu di antaranya, ada beberapa hadis dalam masalah itu, dari Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, man qala, yakni idza kharaja min baiti, siapa yang membaca ketika dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, siapa yang membaca la haula wala quwwata bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, menyerahkan semua urusan perjalanan yang akan aku jalankan ini, apakah mau ke pasar, apakah mau kerja, apakah mau pulang kampung dan segala macam. Lalu dilanjutkan dengan wala haula wala quwwata illa billah, pengertiannya adalah la haula anil ma'asi illa bi ismatillah, la quwwata ala ta'atillah illa billah. Tuh, keyakinan. Jadi dalam ucapan itu ada dalam hati kita pemahaman. Arti dari la haula wala quwwata illa billah yang dimaksud dalam hadis tersebut yang kita baca pada saat keluar dari rumah, la haula alal ma'asi illa bi ismatillah. Terus terang kita manusia dalam ucapan itu, terus terang ya Allah, aku tidak mampu untuk menahan kemaksiatan kecuali atas perlindungan-Mu yang melindungi diriku dari berbuat maksiat. Itu keyakinan. Jadi kita serahkan kepada Allah untuk memelihara diri kita dari kemaksiatan yang akan timbul dan terjadi dalam kehidupan kita selama perjalanan itu. Kan macam-macam kemaksiatan. Apakah melalui mata, melalui pendengaran, ada mengandung kemaksiatan. Kalau Allah lindungi kita, isma, aman, selamat daripada dosa. Wala quwwata ala ta'atillah illa billah. Tidak ada kekuatan kita untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah kecuali Allah memberikan kekuatan kepada kita. Orang aja kalau lagi main bola, kalau kita lihat itu, kalau kita mau hayati betapa hebatnya orang itu lari sana kemari, sana kemari, bukan sekali dua kali dia lari terus-terusan, kuat benar. Itu Allah lagi berikan kekuatan kepada dia. Dia enggak punya kekuatan apa-apa. Kalau dia sekali jatuh, Allah ambil kekuatan yang diberikan kepada dia, itu dia enggak punya kemampuan apa-apa. Nah, di dalam perjalanan kita selalu mengharapkan perjalanan mengandung kebaikan dan ketaatan. Sehingga la quwwata ala ta'atillah illa billah. Tidak kekuatan kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, di situ disambut ucapan kita dengan apa? Yuqalu lahu hudita wa kufita wa wufita wa tanahha anhu syaitan. Artinya akan aku berikan hidayah kepadamu, petunjuk. akan aku cukupkan selama perjalananmu. Dan akan aku pelihara selama perjalananmu, serta kamu akan dijauhi daripada gangguan syaitan. Nih, dijawab kita dengan ucapan seperti itu. Waqad hudita, artinya diberikan kita oleh Allah sebagai petunjuk kepada ila siratil mustaqim. Diberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Jadi enggak ada gangguan kemaksiatan yang mengandung dosa, dipelihara seperti itu. Wa kufita kufita segala muhimmat dunyawiyah wa ukhrawiyah, diberikan rasa kecukupan dalam urusan dunia dan akhirat yang sedang dijalankan. Itu pengertian wa kufita, dan aku cukupkan selama perjalananmu. Wa wukita, dan aku pelihara dirimu. Pengertiannya adalah hafiztu min syarrin kullu adu, aku jaga dan pelihara daripada kejahatan musuh-musuhmu. Musuh-musuh kita kan bukan manusia doang, banyak musuh-musuh kita, iblis diantaranya. Sehingga dikatakan wa tanahha anhu syaitan, dan kamu akan dilindungi daripada godaan gangguan syaitan selama perjalananmu. Ini yang dimaksud dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang dikatakan oleh Rasulullah tentang la haula wala quwata illa billah, pernah Rasul mengatakan tadrima tafsiruha, tahukah kalian apa tafsir daripada la haula wala quwata illa billah? Kata sahabat Rasul dan yang lebih tahu, kata Rasulullah, la haula an ma'siyatillah wala quwata an ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada yang mampu untuk mencegah dirinya daripada berbuat maksiat kecuali perlindungan dari Allah. Dan tidak ada satupun yang mampu, tidak satupun yang punya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini berkat tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, hasilnya akan kita dapatkan pada saat kita sekarang di dunia sebelum di akhirat, selain daripada hasil yang akan kita dapatkan di akhirat. Itulah sebabnya Rasul di dalam kehidupannya selalu mendapat pertolongan Allah, karena selalu membawa hal-hal seperti yang ditunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai umatnya yang cinta kepadanya, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Kalau kita taati Rasulullah, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita, maka berarti kita sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah akan dicukupkan di dalam hidupnya, ditanamkan rasa kecukupan dalam hidupnya, diberikan perlindungan dalam hidupnya, dan banyak lagi hal-hal lain yang sering kita dengar dalam ta'lim-ta'lim kita yang lain. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dalam masalah yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Silakan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain Bapak Put? Pertama, banyakin pemahaman tentang ilmu Allah. Belajar yang banyak, baca apa segala macam. Insya Allah dia akan timbul sendiri. Buat supaya menjadi orang yang tambah yakin maksudnya. Banyak bukti-buktinya dalam kehidupan kita apapun. Kalau kita semakin pahami semuanya itu, nanti akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Misalnya kita serahkan urusan kita kepada Allah semuanya. Pokoknya saya sudah usaha. Saya serahkan kepada Allah hasilnya. Karena kita manusia lemah, enggak punya kemampuan. Nanti terasa dalam kehidupan kita. Jiwa kita itu akan terasa. Satu di antara janji Allah apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka ditanamkan rasa kecukupan dalam jiwanya. Artinya keputusan apapun yang diambil oleh Allah, keputusan apapun yang kita terima, kita menerimanya merasa senang. Enggak ada gelisah, enggak ada penyesalan. Jadi tenang kehidupan kita. Kan kita diharapkan oleh Allah dalam hidup di dunia ini supaya menjadi bahagia dan juga di akhirat bahagia. Nah, keputusan yang kita terima tersebut dengan kita menerima secara ikhlas, lapang dada kita, enggak ada penyesalan segala macam, itu membuat kita menjadi bahagia. Jadi itu antara lain. Oleh karena itu kalau kita sering-sering memahami tentang kekuasaan-kekuasaan Allah, kita sering ikra dalam kehidupan kita, nanti akan timbul kemampuan untuk meningkat hakka tawakkuli, meningkat penyerahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah seperti itu ya, Mbak, ya. Allahu a'lam. Lagi yang lain silakan. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini, kita mesti punya prinsip. Saya sependapat dengan Bapak. Kita ini harus membasmi banyak manusia-manusia yatlubuna dunya bi'amalil akhirah. Banyak manusia-manusia yang sebetulnya mencari kehidupan dunia dengan pura-pura ngurusin akhirat. Sehingga pada akhirnya umat ini sudah semakin minim pemahamannya tentang dinul Islam, sementara dia sendiri yang merasakan kenikmatan menurut pandangan manusia. Ini sebetulnya kalau kita mau melihat yang namanya musibah, musibah kan bukan banjir doang. Musibah itu bukan gunung meletus doang, bukan orang meninggal doang, keluarga kita bukan. Kesempatan seperti itu diberikan oleh seorang, tapi dia tidak menggunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Allah dan Rasul, itu namanya musibah bagi dirinya. Musibah itu terkadang berupa cobaan, kadang ujian, kadang azab. Itu musibah. Sesuatu yang kita terima tidak enak, tidak menyenangkan bagi kita, ini musibah. Lalu kepada siapa ini diberikan oleh Allah musibah seperti ini, ketidaknyamanan? Oh, kepada orang yang berbuat baik. Berarti dia sedang diuji oleh Allah tentang kesabaran dan keimanannya. Lihat, para nabi kan semua banyak diuji semua. Bukan berarti mereka itu, beliau-beliau itu orang berdosa. Bukan. Ini sedang diuji namanya. Nabi Ayub diuji dengan sakit belasan tahun. Sehingga pada akhirnya habis orang, teman-temannya pada lari dari dia. Nabi Yunus diuji dengan keluarga. Nabi Yusuf itu diuji untuk melihat sejauh mana keimanannya dan kesabarannya dalam menjalankan kehidupan. berupa sesuatu yang menyenangkan bisa juga merupakan musibah sebagai ujian bagi seseorang. Naik pangkat dia jujur di awalnya, begitu dia naik pangkat dia lagi diuji sama Allah nih, bertahan gak dia, istiqomah gak dengan amanah yang selama ini dia jalankan dalam hidupnya itu. Nah, yang namanya ujian kalau dia lulus naik pangkat, naik tingkat maksudnya, yang namanya orang ujian. Nah kalau diuji dia lulus, dia tetap bertahan sebagaimana semula, maka dia akan meningkat keimanannya, meningkat martabatnya, meningkat derajatnya dan seterusnya, hasil dari ujian. Dia juga bisa merupakan cobaan. Cobaan. Bisa enggak dia tetap istiqomah? Dicoba dia. Bisa bertahan apa enggak? Itu. Nah kalau dia orang jahat, durhaka kepada Allah, banyak kemaksiatan, banyak zoliman dilakukan dalam hidupnya, suka menganiaya orang, dapat musibah, itu bisa merupakan azab bagi dirinya. Nah, banyak orang-orang yatlubuna dunya bi amalil akhirah, mencari kepentingan dunia buat pribadinya dengan berpura-pura ngurusin akhirat. Dia lagi diuji sama Allah ini. Padahal dia punya kewajiban untuk mengarahkan umat, untuk menanamkan ke dalam jiwa umat tentang pemahaman tentang Islam, bagaimana mestinya dan segala macam. Ini sekarang banyak manusia kayak begini. Kalau mau ceramah, DP dulu Pak. Satu minggu sebelum pelaksanaan harus lunas dibayar. Begitu dia datang, 10 menit, 15 menit, dia jalan pulang. Apa yang didapat oleh umat? Misalnya seperti begitu. Sementara kondisi umat sekarang ini kan mulai berkurang pemahamannya. Keyakinannya mulai berkurang kepada kekuasaan Allah, kepada janji-janji Allah. Sehingga banyak orang yang mendahului Allah karena keyakinannya kurang. Ada kan orang yang belum waktunya pegang duit banyak, dia mendahului Allah. Dia pegang duit banyak dengan cara apa? Dia korupsi. Padahal dia belum waktunya pegang duit sebanyak itu. Dia gak yakin dengan janji Allah. Kalau dia sabar, dia jujur segala macam, akan mendapatkan pemberian dari Allah yang lebih daripada itu. Dia gak yakin. Akhirnya dia mendahului Allah. Jadi dia sebetulnya mendahului Allah. Belum waktunya. Orang yang mendahului Allah, endingnya tidak akan menyenangkan. Pasti. Yang dirasakan gak akan menyenangkan. Sama halnya dengan orang yang tidak memikirkan umat. Lihat Rasulullah. Pada saat beliau yatahannas bihira, beliau sering merenung di Gua Hira. Dalam rangka apa? Memikirkan kehidupan yang sudah mulai semrawut pada masa itu. Untuk mencari solusi. Ya Allah, apa sih solusinya? Ini kok begini manusia hidup? Anak laki-laki didiamkan, anak perempuan kalau keluar dibunuh. Hukum tidak ada yang berjalan. Orang lemah semakin berat hukumannya. Orang yang punya kelebihan uang, yang punya pangkat tinggi, dialah yang berkuasa. Ini enggak benar kalau begini caranya. Adanya perbedaan antara bawahan dengan atasan, pembantu dengan tuannya. Itu namanya Rasul merenung, memikirkan untuk mencari, mendapatkan solusi dalam kehidupan yang seharusnya tidak seperti itu. Beliau duduk di Gua Hira, merenung, beberapa kali dia datang ke situ. Gua Hira itu di Jabal Nur di Mekah. Saya tahun 76 dulu naik ke situ, buat 4 orang masuk muat situ. Sekarang enggak kuat lagi naik, udah bukan gunungnya makin tinggi tapi fisik yang makin lemah. Paling enggak kita 1.5 jam baru sampai ke atas Bukit Jabal Nur. Yang saya maksud ucapan itu adalah sekarang itu begitu, udah ada jembatannya dibikin oleh orang. Jarang orang mampu. Bagaimana pada masa itu Rasulullah memikirkan umat merenung untuk mencari solusi? Duduk di Gua Hira dengan enggak adanya penerangan jalan, penerangan lampu di gua itu sendiri. Enggak ada rambu-rambu lalu lintas, dia jalan ke musim panas kepanasan. Itu. Hanya begini-begini nih. Yang harusnya kita tiru, kita mesti sering merenung bagaimana nih kehidupan umat yang mulia. Narkoba meningkat. Aborsi meningkat. Korupsi meningkat, perzinahan meningkat, pembunuhan meningkat. Kalau Rasulullah mendapat wahyu, kita akan mendapat ilham dari Allah. Apa yang bisa kita lakukan, itu sebetulnya. Dia akan terkena hukuman dari Allah. Orang-orang ngobatin dengan cara Allah, cara Rasul, segala macam. Tapi sedekahnya kegedean. Kan akhirnya ketahuan, itu namanya Allah udah tunjukin ke depan umum. Kan gitu. Ibu cincinnya copotin bu, harus sedekah seperti itu supaya penyakit ibu bisa sembuh. Nah, itu namanya yatlubuna dunya bi amalil akhirah. Mencari kepentingan dunia dengan berpura-pura untuk kepentingan akhirat. Jadi begitu. Endingnya tidak akan bagus. Dan orang yang seperti itu akan kelihatan pada saatnya akan habis. Memang sekarang apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu mulai terjelma. Jadi kalau dulu Islam datang dalam keadaan asing di hadapan orang, ini apaan? Ajaran apa ini? Kok disamakan sih pembantu sama tuan rumah? Kalau bahasa kita kayak gitu, asing di depan orang. Padahal itu kan bagus, pada akhirnya diterima dengan baik. Di akhir zaman seperti sekarang, semua akan kembali seperti awal datangnya Islam. Itu orang ngapain tuh berduyun-duyun ke masjid? Oh, acara yatim piatu, acara ini, acara itu. Itu asing bagi sebagian orang, mulain. Nah, mulai banyak ditinggalkan pada akhirnya. Nah, orang yang istiqomah lah yang akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga mereka diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang orang sekarang yang memikirkan umat. Jarang. Kalau orang udah mulai memikirkan umat, mungkin miskin hidupnya. Mungkin kaget dipandang orang. Paling gampang nyari duit orang kalau buat yang kagak benar jurusan begitu paling gampang. Tapi endingnya tidak akan mendapatkan apa yang dicari dalam hidupnya. Jadi begitu ya, Allahu a'lam. Ada lagi yang lain silakan. Ayo, Pak. Ya. Ada ungkapan bagaimana mau hidup senang di akhirat, di dunia aja dia susah gitu dah. Ini orang kurang paham yang dimaksud daripada senang dan tidak senang dalam hidup. Dia kan di sininya cuman materi. Dikira kalau senang itu dikira kalau senang itu bisa didapatkan kalau duit banyak. Kalau kayak dia hidupnya susah. Kagak bakal dapat kesenangan dah di dunia aja udah sengsara bagaimana di akhirat. Itu ungkapan yang sangat keliru. Kenapa? Tidak adanya keyakinan, keimanan kepada Allah. Saya pernah dulu belajar nama almarhum al-maghfurlah Ustaz Soleh Jailani. Dia katakan begini. Ini orang udah jelek, kerjaannya kasar, gajinya kecil, kagak sholat, dunia rugi, akhirat rugi. Berarti maksudnya Pak? Kerjanya kasar, kerjaan kasar yang dia dapatkan. Kerjaannya berat gitu, gajinya kecil. Udah gitu enggak ibadah. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Di dunia susah, hidupnya enggak punya duit banyak. Udah gitu enggak ibadah, di akhirat juga akan sengsara. Walaupun kita miskin di dunia dari segi materi, tapi kalau kita istiqomah melaksanakan dan patuh itu perintah-perintah Allah dan Rasul, kita akan bisa bahagia hidup kita di akhirat. Di dunia juga kita bisa memperoleh kebahagiaan, karena yang dimaksud bahagia tersebut adalah jiwa kita, bukannya kebahagiaan yang lain. Banyak orang yang ala kadar hidupnya di sini senang dia. Bahagia jiwa, senang aja. Kan sering saya istilahkan itu, tuh orang enak benar boncengan sepeda sama istrinya, Pak. Kitik-kitikan, bercanda, berdua ketawa-ketawa. Enak banget kita lihat, ini yang mobilnya baru berantem mulu, laki bini dalam mobilnya AC-nya dingin padahal. Itu sebagai contoh. Bukan berarti semua orang naik mobil demikian, tidak. Artinya, dia sederhana tapi senang, tapi ini banyak materinya kelihatannya kok enggak pernah senang gitu loh. Jadi kebahagiaan bukan di segi materi. Ungkapan seperti itu keliru. Dia akan bisa. Justru malah orang yang banyak masuk surga orang miskin. Yang banyak bahagia di akhirat nanti. Karena orang miskin itu peluang untuk berbuat jahat sangat jauh. Orang miskin kan? Oleh karena itu, kebahagiaan yang harus kita lihat, di mana itu yang dimaksud oleh Allah kebahagiaan itu. Dalam jiwa kita, walaupun hidup kita minim dari segi materi menurut pandangan manusia, tapi kita merasakan cukup karena suka tawakal kepada Allah. Kita yakin Allah tidak akan tinggal diam selama kita mematuhi aturan-aturannya. Jadi dia senang aja. Jadi begitu. Orang kalau sudah yakin dan tawakal kepada Allah, dia punya rasa raja dan khauf, ada harapan nanti. Dari sebab dia takut terhadap azab-azab Allah, dia punya harapan bahagia dengan dia selalu mematuhi aturan Allah sekuat tenaga dan kemampuan yang ada dari ilmu yang didapatkan sambil dia meningkatkan ilmunya. Jadi begitu, itu ungkapan yang keliru. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Iya, Bu, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keyakinan seorang, Pak Ustaz. Saya ada kawan wanita yang sekarang kan musim calak-calak gitu, Pak ya. Kenapa? Musimnya calek, calon legislatif ini yang tanggal 9 ini besok ini. Oh, kan musim-musimnya begitu ya. Iya. Jadi ada kawan wanita-wanita saya itu ada yang jadi calek. Jadi mereka selalu SMS, Bu, tolong dukung saya. Nanti tolong cari saksi berapa orang, berapa ratus, bolehlah gitu. Nanti mau dikasihan handphone, terus uang sekian, terus sekian. Apakah itu kita tanggepinnya artinya? Ada juga kawan yang bukan itu, caleg, bilang, udah ambil uangnya, nanti si belakangan urusan kan gitu ya Pak ya, zaman sekarang. Jadi, apakah itu kita terima dia janjinya begini. Apakah itu kita nantinya kita salurin ke yang teman-teman yang lain yang membutuhkan, ataukah kita acuhin aja yang begitu, Pak? Iya. Karena keyakinannya kan dia pasti kalau minta dukungan-dukungan gitu kan pasti nanti menang gitu ya. Itu bagaimana tuh Pak menanggapinya soal yang begitu? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Itu patokan sebetulnya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah raja, pemimpin, penguasa dari seluruh penguasa yang ada. Yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Kembali kepada tadi, kekuasaan diberikan kepada A. Apa motivasinya ini? Apakah sebagai ujian, apakah sebagai cobaan, apakah musibah? Tapi, apakah azab? Apa? Tambahin lagi, Pak. Tapi kalau soal-soal dia mau ngasih ini, ngasih janji-janji, artinya ngasih duit, handphone, itu bertentangan dengan hati nurani kita ya Pak ya, saya ya terutama. Assalamualaikum. Ya, nanti ke arah situ nantinya pada akhirnya. Pertama si caleg ini kan kita udah direkayasa seperti gini sehingga akhirnya nggak beraturan dalam kita mengatur, memilih pemimpin kita, wakil-wakil kita. Yang cakep emang, sini kamu. Kamu saya jadikan wakil saya ya di DPR pusat. Kamu saya jadikan wakil saya ya di DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kita yang minta dia, itu yang cakep. Tanpa diminta oleh dia, didukung oleh semuanya yang meminta dia. Tapi kan sekarang dibalik. Yang nyalon ini yang minta untuk supaya dia dipilih duduk di sono, gitu. Terbalik sekarang, itu satu. Nah, kerancuan terus timbul, semakin parah sampai sekarang. Sehingga akhirnya Bu, lebih parah lagi ucapan bukan seperti tadi. Bukan lagi seperti tadi, ambil dari mana aja soal ini nanti lain itu di bilik suara enggak ada orang yang tahu. Lain lagi, sekarang justru malah siapa yang mau gambling. Begitu bahasanya sekarang. You mau dipilih, mau kasih apa sini untuk kampung saya? Sekarang bikin sebelum pelaksanaan. Begitu lebih parah malah. Iya dah? Sebab kalau belum sesudah pelaksanaan akan dilaksanakan, itu banyak yang bohong. Jadi kita ini dianggap daun salam. Ibu suka sayur asem. Suka sayur asem Bu ya, suka bikin sayur asem. Pakai daun salam tuh. Saat kita mau masak sayur asem, daun salam dicari kemana-mana. Kalau belum ada daun salam, belum dilaksanakan itu. Bikin sayur asem. Begitu udah matang sayur asem, lagi makan, ini apaan nih, sempit-sempitin aja. Daun salam, dibuang. Hah? Sebelum pelaksanaan sangat dibutuhkan. Sesudah dia jadi, orang dibuang. Ini sebagian begitu. Karena motivasinya melawan itunya layak. Oleh karena itu, nah, kaitan dengan apa yang tadi Ibu katakan. Kalau kita ngambil dari sini, itu suatu pernyataan sebetulnya. Oke, saya dukung Anda. Maksudnya handphone dari sini, pulsanya dari sini. Casingnya yang baru dari sini. Ya gak bisa begitu. Hati kita satu. Kalau kita udah ambil handphone dari sini, itu pernyataan diri kita kepada dia. Oke, saya dukung Anda. Itu. Khianat kita kalau kita ambil pulsa dari sini, yang kita coblos, yang kasih handphone. Jangan, gak usah. Terus terang aja. Mohon maaf segala sesuatu. Saya mendirikan dua partai di Ciledug begitu reformasi. Untuk apa? Perbaikan. Saya di provinsi tingkat satu sesudah Banten dibentuk. Saya tunggal duduk di provinsi. Begitu provinsi Banten dibentuk, surat datang kepada saya, digelapkan semua. Ini udah mulai curang. Padahal nawaitu kita bersama teman-teman, kita akan perbaiki negara kita sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Begitu sampai surat, Nahrawi udah gak tinggal sini, udah gak tahu rimbanya di mana. Nahrawi udah gak ada. Begitu pleno, maghrib isya pleno, maghrib baru datang undangan. Gak mungkin kita kejar di Cilegon. Akhirnya dicoret. Menurut peraturan KPU, tidak boleh digantikan oleh siapapun tanpa seizin orang yang tertera namanya di situ. Itu tahun pertama reformasi, kalau mau tahu. Sesudah semakin kemarin semakin buruk, gak bisa kita berjuang di situ, dari belakang kita berjuang sekarang. Emang kagak kelihatan perjuangan yang kagak ada duitnya, jarang orang mau ngikutin. Ibu mau ngikutin saya bikin pesantren yatim gratis 2 tahun hafal Quran. Gratis, enggak pakai bayar. Sekarang pun banyak yang kita sekolahkan anak yatim. Yang sakit kita bikin gratis semuanya. Jadi Ibu harus konsekuen. Mau ambil handphone apa mau ambil pulsa? Kalau mau nyoblos-nyoblos pulsa, ambil pulsanya aja, handphonenya jangan diambil. Nanti kita khianat. Karena dia mengharapkan dari kita. Itu kaitan kita dengan dia, manusia dengan manusia. Jadi begitu kali ya, Allahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain silakan? Enggak ada? Enggak ada kali ya. Udah jam 6. Jadi wabil sekalian, siapapun kita ini, apapun profesi kita, di manapun kita berada, jangan sekali-kali kita tinggalkan Allah di dalam kita menjalankan kehidupan. Libatkan dalam segala sesuatu. Termasuk kita menjadi, kalau kita lagi nyalek, libatkan Allah di dalamnya. Jangan merasa kita mampu untuk memimpin semuanya ini, tak kita Allah di dalam. Nah, udahlah, speakernya juga udah mulai tidak mau menerima lagi suara. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang kita tengok menambah pemahaman kita tentang hidup ini. Mohon maaf beberapa hari ini kita enggak ketemu. Pertama, halangan banjir dalam 3 minggu 7 kali banjir saya dapat. Maghrib bersihin, isya datang lagi. Malam bersihin, subuh datang lagi. Itu. Mudah-mudahan itu mengandung hikmah buat kita. Yang pasti adalah kembali kepada musibah tadi. Apa sih artinya musibah ini dalam hal ini? Apakah ini merupakan ujian, cobaan, atau azab? Mudah-mudahan akhir dari semua itu mendapatkan kebaikan. Karena setiap musibah yang kita dapatkan, kita harus ada istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Memang semuanya dari Allah. Allah yang memberikan. Kita minta supaya Allah memberikan ganti dari apa yang kita rasakan dari musibah yang menimpa kita semua. Semoga Allah melihara diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup dunia dan akhirat. Begitu juga terhadap anak dan cucu kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wat tayyib. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Hakim, ya Alim, ya Ghani, ya Mughni, ya Hadi, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wahhab, fahab lana ya Wahhab ilman wa hikmatan li rizki ya Razzaqun lana musahila wa bil khair ya Fattah faftah wa bil huda wa bil ilmi ya Alim kullana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita baca Fatihah sekali lagi supaya saudara-saudara kita dimanapun adanya Allah pelihara daripada manusia-manusia yang tidak suka terhadap Islam dan umat Islam. Ibu kalau lihat sekarang Saudi Arabia 95% peninggalan Rasulullah sudah habis. Saya kemarin dari sana seminggu, kita melihat banyak sudah pada enggak ada peninggalan-peninggalan Rasulullah. Rumah Siti Khadijah di mana? Jadi jamban. Bayangkan, itu kan yang namanya jabis itu WC yang sesudah tempat sa'i sebelah kanan itu kan rumahnya Siti Khadijah dulu, dibuatin jamban tanpa terasa Yahudi memerangi kita semua untuk menghilangkan itu sehingga nanti tidak lagi ada bukti-bukti sejarah nama Rasulullah. Dan baca Fatihah, semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup dan Allah berikan petunjuk pada mereka yang suka memusuhi semua lihatihin niya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين. Kita baca doa ta'lim, doa majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.